Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdih wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nas اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, subuh ini kita kembali diizinkan Allah berada di tempat ini, di salah satu dari rumah Allah yang dimuliakannya dan dimuliakannya orang-orang yang senantiasa berada di dalamnya. Oleh itu mari kita bersyukur kepadanya atas nikmat yang diberikan ini kepada kita. Mudah-mudahan nikmat ini berterusan sampai akhir masa kita. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya selawat dan salam kita sama-sama pula sampaikan kepada nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah mengajarkan agama ini kepada kita dan menjelaskannya dengan sejelas-jelasnya. Baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan bersama Imam Abu Ismail As-Sabuni atau Abu Utsman As-Sabuni rahimahullahu taala. Kita sampai pada alinea ke-63 tentang hadis An-Nuzul. Hadis tentang turunnya Rabbina, turunnya Rabb kita ke langit pertama di sepertiga malam terakhir. Dan sudah sama-sama kita ketahui bahwasanya pertama hadis tentang nuzul ini, hadis tentang turunnya Allah SWT ini, hadis disepakati oleh umat ini kesahihannya. Seluruh umat Islam dengan seluruh aliran, ya aliran kepercayaan, aliran keagamaannya, sepakat bahwa hadis ini sabit. Ya termasuk seluruh tawaifil muslimin, baik ahli hadis maupun ahli kalam. Semua sepakat. Hadis ini sahih. Tidak ada yang mengingkari kesahihannya. Kecuali ada sedikit dari kalangan khawarij dan sedikit dari kalangan mu'tazilah. Pada umumnya mereka juga mengakui kesahihan hadis ini. Sebab seperti yang sudah disebutkan oleh penulis, Syekh As-Sawuni rahimahullah, ini fi qimmatis sihha. Muttafaqun ala sihhatihi. Disepakati ke sahihannya. Cuman yang mereka berbeda dalam memaknainya. Kan itu ya, berbeda dalam memaknainya. Apakah yang turun itu zatnya Allah atau yang turun adalah sifatnya, atau yang turun makhluknya atau rahmatnya dan lain-lain. Jadi tidak ada yang mengingkari kesahihannya. Cuman yang sebagian mengatakan turunnya Rabbina kadhahiri, seperti mana zahirnya. Inilah mazhabnya as-salaf. Nah, salaf itu pakai hadis. Makanya ashabul hadis juga pakai hadis. Jadi seperti di Imam Ahmad ketika ditanyakan siapa ashabul hadis itu, alul hadis itu siapa? Yaitu kullu man yasta'milul hadis. Semua orang yang menggunakan hadis. Yang menggunakan hadis. Ya kami gunakan juga, kan itu lagi. Tapi enggak, kalau digunakan juga hadis katanya, tapi hadisnya ditakwil-takwilkan. Nah, bukan makna yang asli lagi. Dicari makna-makna yang jauh. Bukan makna asal. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Kenapa kita katakan bukan makna asal? Karena nanti di antara mereka mentakwilkan yanzilu rabbuna itu masuk dalam bab dihadzaf mudhafnya, ditinggalkan mudhafun ilaih pada tempat mudhafnya. Ini terpaksa belajar sama Ustaz Nahwu Sarab dulu. Ya, biar paham makna mudhaf mudhafun ilaih kan? Nah. Maknanya adalah itu gimana mudhaf bahasa kita supaya ya, kan jelaskan ya. Misalnya ini hadza ma'u an-nahri, hadza ma'un nahri. Ini air sungai. Ya. Baik, ini air sungai. Nah, lalu ma'u itu mudhafnya. An-nahri itu mudhafun ilainya. Sekarang dibuang an-nahrunya, ma'nya dihazaf. Ya, maknanya tetap dipakai. Maknanya tetap dipakai. Sehingga bunyi lagi hadzan nahru. Ini sungai. Tentu teman-teman tidak terima ini sungai kan? Nah, lalu saya bilang maksud saya ma'un nahri. Ini air berasal dari sungai. Ini dalam bahasa Arab biasa. Ya, dalam bahasa Arab biasa seperti itu. Misalnya was'alhum 'anil qaryati allati kanat hadiratal bahr. Tanyakan kepada was'alhum anil qaryatan was'al ahlal qaryah anil qaryati allati kana hadiratal bahr. Tanyakan kepada mereka tentang al qaryah. Yang dimaksud di sini qaryah bukan kampung yang ditanya, tapi yang ditanya adalah ahlul qaryah, yaitu penduduk kampung-kampung. Mana bisa bercakap dia kan, berarti ma'ruf yang ditanya adalah ahlul qaryah. Ma'asyiral kiram, ini menurut sebagian yang menakwilkan tadi yang tujuannya adalah, ya tujuannya benar, tujuannya adalah untuk menyucikan Allah Ta'ala dari menyerupai makhluk. Sebab menurut yang berpahaman seperti ini, kalau Allah turun berarti mesti berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Mesti pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Padahal Allah tidak boleh bertempat. Kalau dia turun di sepertiga malam terakhir, berarti Allah diliputi oleh masa. Padahal Allah tidak ditunduk kepada hukum tempat dan hukum masa. Sebab Allah ada sebelum diciptakannya waktu dan tempat. Inilah kaidah yang menjadi hadisnya ini menjadi rumit akhirnya. Kenapa kaidah ini lahir? Karena yang terbayang oleh kita tidak ada sesuatu kecuali memiliki tempat, dan Allah mustahil punya tempat. Tidak ada yang namanya turun kecuali berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Tempat yang ditinggalkan kosong dan yang dia datangi berisi. Kan itu? Nah, ini yang membuat akhirnya mereka rumit menerima Allah turun dengan zatnya. Sehingga ditakwilkanlah dengan turun rahmatnya, turun malaikatnya, turun karunianya, dan masih banyak takwil lagi. Jadi banyak bisa takwil semuanya. Akhirnya bingung lagi yang mana yang benar di antara takwil ini. Coba dikatakan rahmatnya, apa khusus, apa khususiahnya, apa istimewanya hadis ini? Karena rahmat Allah turun kapan saja. Apa istimewanya seperti tiga malam? Jelasin. Kalau turun malaikatnya, malaikatnya juga turun juga. Bukan hanya seperti tiga malam. Karunianya turun terus. Antum tidur, karunia Allah tetap turun. Nah, berarti hadis ini tidak ada khususnya, tidak ada istimewanya. Tidak ada istimewanya hadis ini. Kalau tidak ada istimewanya, berarti sia-sia. Dan ini juga mustahil Nabi mengatakan sesuatu yang sia-sia, yang tidak ada istimewanya, mengkhususkan di zaman seperti ini. Dan juga kalau begitu Nabi mustahil mengatakan dalam agama sesuatu yang sia-sia. Yang kedua, bahwa turun rahmat dan turunnya zat masing-masing punya dalil tersendiri-sendiri. Ada turun rahmat itu ada pula istimewa. Nah, ini yang pendapat yang pertama. Tentu saja ini semuanya karena ukurannya adalah makhluk. Ketika itu mengatakan mustahil pindah dari satu tempat ke tempat yang lain kecuali tempat yang pertama kosong, tempat yang kedua berisi. Ini ukurannya mana? Makhluk. Ketika mengatakan ini sudah melakukan suatu hukum yang terlarang, yaitu mengkiaskan Allah kepada makhluk. Mengkiaskan Allah kepada makhluk itu hukumnya apa? Hah? Haram saja. Antum musyabbih, menyerupakan Allah dengan makhluk, mentasybih. Tentu saja ini terlarang dalam akidah. Nah, setelah ditasybih, akhirnya ditakwil. Akhirnya ditakwil. Setelah ditakwil, akhirnya ditaktil. Jadi seluruh pelanggaran itu terjadi akibat takwil tadi. Ya, awalnya dia serupakan dulu. Karena tidak ada sesuatu dari pindah dari sesuatu turun kecuali yang di atasnya kosong, yang di bawahnya berisi. Padahal hukum akal seperti yang disebutkan oleh banyak a'immatul mutakallimin seperti Abu Bakar al-Arabi dan lain-lainnya, seperti Al-Qadhi Iyad, ya, mereka orang-orang hebat, bukan orang biasa. Huffaz hadis, para fuqaha besar-besar. Jadi memang subuhat itu bukan hanya pada orang biasa. Orang-orang besar pun, ya, orang besar pun bisa kena. Orang-orang besar pun bisa kena, dan ramai, bukan sedikit. Karena mereka belajarnya dari guru-guru yang seperti itu. Wallahu ta'ala alam. Jadi memang berat juga, Syekh. Ya. Kalau antum nanti sandingkan saya misalnya dengan Imam Al-Qadhi Iyad, siapa dasman dibanding Al-Qadhi Iyad? Kan gitu ya? Cuma alhamdulillah saya, bersama saya ada Imam Malik, ya, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad. Ayalah, tidak apa-apa lah. Ya kan, 1000 Qadhi Iyad tidak lebih kuat dari seorang Imam Ahmad. Alhamdulillah. Ya, bukan kita tidak punya ulamanya, sebagian bilangnya, ya, sanadnya Wahabi itu hanya bersambung pada sampai Ibnu Taimiyah saja katanya. Ya, sampai Ibnu Taimiyah ini, mana duluan dari Ibnu Taimiyah ini? Duluan dari Ibnu, ini masih ada lagi. Apalagi sunnah Imam Ahmad, Al-Ajurri, Al-Lalakai, Al-Talamah, dan lain-lain. Jadi ini klaim saja, tidak usah dipedulikan. Klaim itu kan bohong aja kan, kalau bohong tidak usah dipedulikan. Nah, karena lalu hadis-hadis yang diriwayatkan oleh para ulama hadis itu tidak bersambung sanadnya ke Rasulullah kan? Ini kan hadisnya bersambung ke Rasulullah kan? Ini hadisnya bersambung tidak? Ya bersambung. Ya, Imam Bukhari rahimahullah ta'ala. Bedanya tadi dia menafsirkan tadi. Dikiranya yang menafsirkan itu hanya pertama kali Ibn Taimiyah, kemudian diikuti oleh Syekh Muhammad Al-Wahhab. Ini hanya kira-kira karena tidak membaca. Al-Muthbit atau Muthbit Hujjatun Al-Nafi. Yang menetapkan ya menjadi hujjah bagi orang yang menafikan. Kalau dia menafikan, nafi itu biasanya karena kurang ilmu, bukan karena kelebihan ilmu. Orang yang suka menidakkan, itu karena kelebihan atau karena kekurangan? Kekurangan. Oh, mau berbini. Tidak. Apa sebab? Belum cukup biaya. Kan itu ya? Mau tidak pergi tamasya? Tidak. Sebabnya, belum dapat izin istri. Nah, kekurangan lagi itu. Semuanya kekurangan. Menafi itu kan gara-gara kekurangan. Pak, tolong cairkan beasiswa. Tidak, katanya. Pasti ada alasannya. Anggaran belum ada, belum cukup. Semuanya kalau nafi itu rata-rata karena kekurangan, bukan kelebihan. Makanya dalam ilmu pun, ilmunya menolak-menolak semuanya, itu rata-rata karena kekurangan. Orang yang berlebih ilmunya, orang yang berlebih selalu mengiyakan. Makan wak siang kumang, siapnya kan? Karena ada fitih, kalau tidak ada fitih, dia. Minggu depan lho, Ustaz. Saya sibuk sekarang katanya. Ya itu karena kekurangan, bukan karena kelebihan. Kalau diajak makan siang siapnya, berarti sedang ada kelebihan itu. Ya. Antum sudah nikah? Belum kan? Mau menikah? Hah? Ah, berarti sudah ada kelebihannya itu. Iya minimal ini minimal kelebihan berani kan minimal. Jadi kekurangan yang suka menolak itu bukan karena kelebihan. Datang ayat ditolak lagi, ditakwilkan lagi, dan penolakan itu selalu datang dari subuhan. Walaupun ada duit diajak makan tak mau dia. Ada kekurangannya apa? Takut uangnya habis. Takut uangnya? Kalau bahasa kami ini takut uangnya luak. Itu luak. Bukan kopi luar, berkurang. Berarti kekurangan lagi. Oh muslimin, tapi orang berani menetapkan karena punya ilmu. Makanya ketika Imam Malik rahimahullah, ya dalam ketika ditanya oleh seseorang tentang istawa, kaifa istawa? Ya, orang itu tidak mengingkari Allah istawa, tidak. Cuman dia ragu dengan kalau dia istawa bagaimana pula itu. Bagaimana pula? Dia tidak mengingkari ayat itu ada, betul. Cuman kok bisa dia istawa? Kan itu, kalau sudah bicara tentang kaifiyah, kan tadi kalau dikatakan, kalau dia turun berarti, ini kan kaifiyah jadinya. Bicara tentang kaifiyah, pasti yang berlaku hukum makhluk. Pasti yang berlaku di situ adalah hukum makhluk. Analoginya pasti ke yang kita lihat. Atau yang kita rasa. Gitu dong. Maka ini yang pertama, ta'ifatun. Dan ini sebenarnya bukan yang pertama. Ini lahir belakangan. Ini lahir belakangan. Dia dimulai dengan lahirnya aliran Mu'tazilah, cara berpikir Mu'tazilah. Karena segala sesuatu harus diukur dengan logika. Logika pasti mengukur dengan analogi-analogi, dengan komparasi-komparasi, dengan sampel-sampel. Sehingga dengan melalui sampel itu akhirnya yang abstrak dijadikan atau diukur dengan yang konkret. Yang tidak nampak diukur dengan yang nampak. Akhirnya tidak nampak dalil lagi. Akhirnya tidak nampak dalil. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Oleh itu, Imam Malik waktu itu mengatakan lama dia termenung Imam Ahmad. Lama Imam Malik termenung waktu itu. Sebab tidak pernah ditanya yang seperti ini. Tidak pernah ditanya. Orang dulu, mulai dari zaman sahabat, disebut oleh Nabi tentang Nazala Rabbuna mereka tak pernah mengatakan kalau turun kosong tempat di atas berisi tempat di bawah, Allah mustahil punya tempat. Tidak ada. Tidak ada yang meragukan itu. Tidak ada. Semuanya menerima. Menerima. Jadi kalau ada yang klaim itu adalah bahwasannya takwil itu mazhab sahabat, dia takwilnya tak kosong dari dalil. Hanya menganalogi-analogi saja. Kalau dia mentakwil di sini, berarti di sini juga mentakwil. Bahkan bukan takwil, makna itu dipakai di tempat yang pas, bukan pada tempat sifat Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyil kiram dirahmati Allah. Jadi yang kedua atau yang ketiga alasan mereka, ya sudah-sudah para imam-imam ini mutakallimin, Allah Subhanahu wa taala sudah ada sebelum adanya waktu dan tempat. Nah, mustahil Allah memerlukan tempat. Dan kita setuju. Ini justru menjadi dalil bagi kita. Sebelum ada tempat dan waktu pun Allah sudah ada, berarti Allah tidak perlu waktu. Saya ulang kembali. Kan Allah sudah ada di azal sebelum adanya waktu dan tempat. Kan belum ada langit dan bumi, ya? Belum ada bulan-bulan yang 12. Ini kan belum ada. Belum ada jam waktu itu kan? Allah sudah ada atau belum? Sudah ada. Nah, sekarang setelah ada tempat, apakah Allah dihukum dengan tempat? Justru tidak. Sebelum adanya juga sudah ada tempat-tempat. Justru ini menjadi dalil. Allah tidak butuh tempat. Walaupun dia turun, dia tidak butuh tempat. Walaupun dia turun, tidak dihukum dengan waktu. Waktu ini binisbatilana. Dinisbatkan kepada kita. Sama dengan kita mengimani takdir Allah SWT. Ada takdir baik, ada takdir. Ada takdir baik, ada takdir buruk. Misalnya takdir baik, ya, melamar, diterima langsung. Ketika ditolak, takdirnya takdir? Takdir buruk. Menurut kini ya. Tekan takdir kan disebut. Antumina bil qadari khairihi wa syarrihi. Beriman pada takdir baik dan buruk. Baik dan buruk ini kepada siapa tu? Ke Allah atau ke kita? Ke kita. Ke Allah tidak boleh dinisbahkan buruk. Allah seluruh takdirnya baik. Karena Allah tidak pernah zalim pada hambanya. Jelas, Ustaz? Makanya orang yang menisbatkan buruk kepada Allah tidak menerima takdirnya. Apa sebab? Masa dia tiba nisbatkan takdir buruk kepada Allah? Tidak. Buruknya itu binisbatilana. Kalau dinisbatkan kepada hukum kita. Kalau ke hukum Allah tidak ada takdir Allah yang buruk. Seperti ini juga. Kalau nisbatkan kepada kita, naik turun, kosong, berisi. Iya kan? Tapi dinisbatkan kepada Allah. Ustaz, dinisbatkan kepada Allah, tidak mesti? Saya ulang kembali. Itu tidak boleh ngantuk namanya. Belum sahur tadi. Hah? Seorang lagi. Ya. Kalau hukum kita, saya turun dari mimbar ke bawah. Mimbar kosong, bawah berisi. Ya kan? Itu ke siapa? Ke kita. Apakah Allah masih seperti itu? Enggak. Dalilnya apa? Laisa kamitsli syai'un. Yang kedua, tadi kan sebelum ada tempat dan waktu, Allah sudah ada. Justru menjadi dalil bahwa turunnya Allah tidak memerlukan berlaku hukum waktu dan hukum ruang tadi. Jelas, ya? Justru ini menjadi dalil yang menguatkan, bukan dalil yang menolak. Paham, Ustaz? Ya, kan mereka bilang tadi, bahwasanya Allah tak butuh tempat. Setuju. Allah tidak dihukum oleh waktu. Setuju kita. Ya kan? Buktinya sebelum ada waktu dan tempat, Allah sudah ada. Nah, kenapa antum ingkari bahwa Allah sebenarnya turun, tidak turun dari satu tempat ke tempat yang lain? Oh, enggak, kami tidak memahami turun kecuali dari suatu tempat ke tempat yang lain. Itu salah sendiri. Apa dek dangkal pahamnya? Ya kan? Salah sendiri. Kenapa? Dangkal pahamnya. Antum tidak memahami turun kecuali turunnya makhluk. Itu masalahnya. Antum tidak memahami istawa kecuali istawanya makhluk. Salah sendiri kok, pendek sekali. Jadi tali bowo yang pendek, sangko kambio nan tinggi. Nah, ya kan kerambi ha. Nah. Ya. Jadi tali bowo yang pendek, sangko kambio yang tinggi, atau galah yang pendek dikira air yang dalam. Subuh tajun ciwo, talantak kepalung. Apa sebab? Dikiranya dalam, ternyata senata dangkal. Tahu tajun ciwo? Tak tahu ya, apa terjun ciwo apa Indonesianya? Hah? Menukik, terjun tukik. Santai, saboy lagi bang. Nah, jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi kita sendiri yang membuat hukum Allah itu seperti hukum makhluk. Kita tidak katakan dia turun dari satu tempat ke tempat yang lain, tidak. Yang kita tahu adalah turun ke langit pertama seperti apa yang kita tidak tahu. Jelas? Karena itu di luar nalar dan di luar kemampuan jangkauan akal kita. Tidak mungkin akal menjadi hukum di sini. Tidak boleh akal menjadi hukum. Karena apa? Karena dia di luar di hukum akal kita. Yang menjadi patokan adalah wahyu. Baik. Subhanallah. Ini pendapat orang sebagian yang menafsirkan hadis itu dengan ta'wil. Alasannya sudah sebut tadi. Adapun as-salaf washabul hadis, tidak. Mereka paham bahwasanya Allah SWT dan Rasulnya mengabarkan kita dengan bahasa Arab yang jelas dan menjelaskan. Ya, tidak mungkin Nabi SAW di masalah akidah pakai bahasa-bahasa yang tidak pasti. Sebab di masalah hukum fikih saja, banyak hal yang bisa diijtihadkan, Nabi jelaskan secara terang. Coba untuk lihat. Nabi SAW menjelaskan hukum fikih, bahasa yang ditakwilkan atau bahasa zahir banyaknya? Yang pernah belajar fikih. Nah, dalil itu dibagi oleh ulama usul fikih itu 3. Masih ingat? Makna, dalil, zahir, terus nas, zahir. Nah, belum pernah belajar. Nas zahir mu'awwal. Nas secara tekstual. Zahir makna yang paling jelas dari makna-makna yang lain. Dia bisa mengandung lebih dari satu makna, tapi ada makna yang lebih umum. Misalnya kalimat yadun, misalnya. Yadun maknanya kan banyak. Dia punya tangan. Nah, maksudnya tangan itu dalam bahasa Arab, ya. Dalam bahasa kita juga. Ini tangan kanan saya ini. Bapak ini tangan kanan saya. Apa maknanya? Ini tangan. Tidak ada tangan kiri, tangan kanan aja ya. Ini tangan kanan saya. Jelas? Maknanya apa? Orang kepercayaan, orang paling dekat. Dalam bahasa kita ada. Tapi ketika disebut kalimat tangan, makna yang paling umum dipakai tangan, maksudnya kepercayaan atau tangan anggota ini? Hah? Ustaz, ketika disebut kalimat tangan, yang pertama antum pahami apa? Anggota kan? Anggota mana? Jelas kan? Ini maknanya makna yang luar. Nah, dalam hukum fikih, yang dilihat dulu makna yang zahir, makna teks, atau makna yang di dalam dulu? Hah? Makna yang zahir. Misalnya naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil buka'i 'alal mayyit. Nabi SAW melarang meratapi mayat. Apa yang antum pahami? Enggak paham deh. Hah? Oh, apa makna yang antum pahami di sini? Bahwa meratap tidak boleh, kan itu? Itu aja kok repot sih. Makna yang dipahami adalah jangan meratap. Itu makna yang zahir. Inna Allaha katabal ihsana fi kulli syai. Allah menyuruh berbuat baik dalam segala sesuatu. Tidak paham, kan? Paham, kan? Dari mana maknanya? Yang zahir. Bahwa segala berbuat sesuatu harus dalam keadaan baik dan sempurna. Apapun. Ini jadi kaidah oleh kita. Buka pintu, buka baik-baik. Jelas? Jangan dihempas. Karena Nabi melarang itu. Jadi kalau ada yang mempas, kita katakan, oh maksudnya adalah ketika tidak marah misalnya. Ta'wil kan? Ketika marah boleh deh. Antum dapat ta'wil dari mana itu? Pasti makna zahir yang dipakai orang berasal. Padahal ini masalah yang sifatnya bisa ijtihad, hukum fikih. Nah. Pasti makna tekstual dulu yang dipakai orang. Apalagi di masalah yang tidak berlaku ijtihad. Tidak berlaku analogi, tidak berlaku kias. Tidak bisa diukur dengan ukuran makhluk. Pasti lebih bahasanya lebih jelas. Makanya ketika dia menjelaskan kalimat nuzul, pasti maknanya nuzul yang dipahami. Nuzul yang dipahami secara zahirnya. Nah, ketika ini didengar dulu oleh para sahabat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sahabat tak pernah meragukan. Buktinya mereka tidak mempertanyakan. Kalau tidak dipertanyakan oleh mereka, maknanya apa? Mereka paham atau tidak paham? Kan tidak paham. Oh, Nabi kan larang persahabat para bertanya, kan itu ya? La tas'alu an asya'in tubdalakum tasukum. Ini larangan, betul. Dilarang banyak tanya. Tapi Nabi tak pernah ya melarang orang bertanya sesuatu yang belum dia paham. Kan banyak sahabat bertanya ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, dullani amalan ala amalin idza amiltuhu sesak nafas." Kalau sesak nafas mau dia terima lagi? Tidak, ragu. Makanya dalil-dalil syar'i itu yang terlalu dilalami, ya, tidak dipahami dengan makna yang biasa dipahami oleh orang Arab. Akhirnya banyak yang sesak napasnya menerima. Sesak napasnya menerima. Ini contohnya. Jadi sahabat tak pernah mempertanyakan. Kalau seandainya ya Rasulullah, Allah turun, tidak salah tuh Rasulullah. Gitu lagi ya. Bagaimana turunnya? Mereka tidak nanya. Sebab sahabat itu, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, tidak pakai nanya banyak dia kalau sudah paham. Sebab apa? Bahasa Nabi bahasa saja jelas menjelaskan. Nah. Baik. Waktu sudah. Hah? Berlalu juga sih. Hah? Masih panjang lagi. Nah. Jadi saya ulang kembali bahwa seluruh ulama Islam dari seluruh golongan Islam menerima sahih hadis nuzul. Perbedaan mereka adalah pada memaknainya. Jadi ada yang pergi ke makna yang jauh, ada yang maknai dengan makna yang dekat. Yang jauh kenapa? Karena dia ragu, makanya pergi jauh-jauh. Kalau kita karena yakin sehingga perginya tidak jauh. Mana yang bagus, yang pergi jauh atau yang pergi dekat? Yang dekat lebih mudah, selamat lagi. Ya tak? Kenapa kita tidak mau pergi yang jauh? Karena ini sudah meyakinkan. Makanya orang kalau tidak yakin, perlu banyak tambahan dalil. Tapi orang yang yakin, satu dalil baginya mengalahkan 1000 syubhat. Tanya bedanya. Masih ingat kan kisah Imam Ar-Razi? Masih ingat? Ketika dia datang ke Nisabur atau ke Baghdad, diantar oleh 300-an orang murid-muridnya mengiringi menyambutnya. Awak kalau diiringi 30 orang aja, dah kembang-kempis hidung kita buatnya kan. Ya, 300-an orang. Nenek-nenek waktu itu nanya, siapa yang ini yang kalian ini? Yang kalian sambut ini? Jawabannya, ya, karena orang nak mengangkat dia tinggi-tinggi, itu bahasa-bahasa ini kan, hadza imam yusbitu wujudallah bi alfi dalil. Ini imam yang bisa meisbat membuktikan eksistensi Allah, keberadaan Allah dengan 1000 dalil. Ah, kata nenek itu, ini kalau bukan karena di dalam hatinya, laula anna fi qalbihi alfa syakkin lamahtaja ila alfi dalil. Ini orang pasti di dadanya tersimpan 1000 keraguan, sehingga perlu 1000 dalil. Untuk apa 1000 dalil untuk itu? Paham tidak? Ya. Karena sudah maklum, setiap yang ada pasti ada yang mengadakan. Nah, satu dalil saja sudah cukup. Siapa yang mengadakan? Tanya ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya orang yang yakin cepat menerima. Kalau yang tak yakin, banyak alasan. Tadilah karena ini tadi yakin dia. Mau menikah? Mau, karena dia ada yakin. Iya kan? Kalau yang ragu seperti, mau nikah lagi? Kan sudah nikah, mau nikah lagi? Mikir dulu Ustaz katanya. Iya kan? Orang yakin tak banyak nanya lagi. Tapi orang yang ragu pasti banyak alasan. Nah, kayak sahabat kena yakin, mereka tak banyak tanya. Apa yang sebabkan mereka ragu? Terlalu banyak mendengar kiri ke kanan. Ya, kalau nanti kalau sudah kecinan, ya jangan banyak kiri kanan lagi. Kadang-kadang kiri kanan dia pula yang mau dulu kita. Ya kan? Dibuatnya kita ragu. Jelas. Jadi orang semakin banyak ragunya, semakin jauh perginya. Tapi orang yang tidak ragu, cepat-cepat dia menganggukkan. Nah, inilah sahabat Nabi alaihissalatu wassalam. Mereka cukup dengan Al-Quran dan hadis. Kita sudah tambah Al-Quran hadis, tambah qiyas, tambah ijma' aja belum cukup. Sudah ijma' para sahabat dan pertanyakan ini. Lalu kita dengarkan bisikan, ya, cara pikirnya orang-orang Mu'tazilah. Lalu dengan asumsi kita membersihkan cara berpikir Mu'tazilah, tapi acuannya itu juga. Acuannya masih itu juga. Akhirnya, tentu kalau acuannya itu bentuknya sama juga. Bedanya bahan satu bahan tepung, satu bahan pisang. Jelas ya? Yang satu namanya kue, satu namanya lopek. Lopek pisang. Ya? Nah, jadi kalau muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Baik, kemudian beliau melanjutkan wa fi riwayat Abi Hazim an Abi Hurairah an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemarin kan dia sebutkan sanad-sanadnya, sekarang dia sebutkan lafaz matan-matannya. Dia sebutkan semuanya. Anna Allah yanzilu ila sama'id dunya fi thuluthil lail al-akhir fa yunadi hal min sa'ilin fa'utiya. Hal min mustaghfirin fa'aghfiralah. Fala yabqa syai'un fihi ar-ruhu illa ulim 'alima bihi illa ath-thaqalan al-jinn wal-ins qala wa dhalika hina tasihu ad-dika wa tanhaqu al-hamir wa tamuhu al-kilam. Allah, dari riwayat Abu Hazim, dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, dia mengatakan bahwa Allah turun ke langit pertama, langit dunia. Fi thuluthil lailil akhir. Di sepertiga malam terakhir. Ini sudah mulai dua nampaknya kan. Sudah mulai dua golongan di sini. Nah, yang pertama itu bayang. Turunnya maknanya adalah rahmat. Yang lain memaknai turunnya Allah tabaraka wa ta'ala. Nah. Jadi hadis ini tidak salah, cuman maknanya yang ditolak sebagian. Hal min sa'ilin fa'utiya. Afwan, fayunadi, lalu dia menyeru. Ada enggak yang meminta, orang yang meminta sehingga aku berikan? Hal min mustaghfirin fa'aghfiralah. Ada yang mohon ampun, saya ampuni. Fala yabqa syai'un fihi ruh illa 'alima bihi. Tidak satu pun yang memiliki ruh kecuali mengetahui itu. Illa thaqalani, kecuali dua jenis makhluk. Al-jin wal-insu, manusia dan jin dan manusia. Qala, dia berkata, wadhalika hina tasihu dika, dan itu adalah ketika ayam berkokok, watanhaqul hamir, keledai meringki, watambuhul kilab, anjing menggonggong. Ini hadis yang dari jalan Abu Hazim dari Abu Hurairah ini, hadisnya terdapat tambahan mungkar, yaitu tidak satu pun makhluk yang bernyawa kecuali mengetahuinya, kecuali jin dan manusia. Ini tidak tersebut dalam riwayat-riwayat yang ma'ruf, sehingga dihukum riwayat ini mungkar oleh para ulama. Yang kedua, riwayat ini tidak disebutkan wallahu alam kecuali oleh penulis ini saja. Ia tidak disebutkan oleh yang lain. Yang ketiga, sanadnya juga munqati', terputus. Oleh sebab itu, yang sahih dari penggalan hadis ini atau lafaz ini adalah Allah atau Rabbuna turun ke langit pertama sampai setiga malam terakhir. Sedangkan diketahui oleh seluruh makhluk yang bernyawa kecuali jin dan manusia, yaitu ketika anjing, apa namanya, ayam berkokok, atau ketika keledai meringki, atau ketika anjing menggonggong, itu tidak sahih, bahkan riwayatnya mungkar. Tapi Syekh menyebutkan ini karena ada dalam riwayat yang sampai ke beliau, ada dalam riwayat yang sampai kepadanya, walaupun tidak sahih. Kenapa dia sebutkan? Seperti kata Imam At-Tabari, man asnadaka faqad ahalaka. Orang kalau sudah menyampaikan riwayatnya dengan sanad kepadamu, dia sudah tunjukkan kepadamu, tinggal kamu lagi yang meneliti riwayat tersebut. Nah, yang sahih dalam As-Sahihaini, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, dan riwayat-riwayat yang masyhur lainnya dari Abu Abdullah Al-Aghar dan Abu Salamah dari Abu Hurairah, bahwa kalimat diketahui oleh semua makhluk bernyawa kecuali jin dan manusia, yaitu ketika berkokoknya ayam, ketika meringkiknya keledai meringkik emangnya? Hah? Tidak bersorak? Tidak. Ya, tahu saya salah terjemahnya. Sekarang zaman masyaallah dikit-dikit aja orang enggak sukanya lah kan. Mereka enggak lepas dia bahasa Arab jadinya gara-gara itu. Nah. Wa tamuhul kilab, dan ketika menggonggongnya anjing, ini tidak, riwayatnya tidak sahih, tidak tabit. Kemudian wa fi riwayat Musa ibn Uqbah an Ishaq ibn Yahya an Ubadah ibn Samit ziyadatun hasanah. Kemudian dalam riwayat Musa ibn Uqbah, ia dari Ishaq ibn Yahya, Ishaq ibn Yahya ibn Talha bin Ubaidillah al-Ansari bin Abi Talha al-Ansari an Ubadah ibn Samit, dari Ubadah ibn Samit ziyadatun hasanah. Ada tambahan-tambahan yang dianggap hasan oleh Imam Imam As-Sabuni rahimahullah ta'ala, seperti yang disebutkan di nomor 49 sebelumnya. Musa ibn Uqbah an Ishaq bin Yahya an Ubadah ibn Samit. Ini riwayat diriwayatkan oleh Imam Al-Ajurri dan disebutkan oleh Imam Ibn Hajar dan Al-Fathul Bari, diriwayatkan juga oleh At-Tabarani, cuman sanadnya juga terputus. Fa'inna Ishaq bin Yahya lam yudrik Ubadah, karena Ishaq bin Yahya bin Abi Talha tidak bertemu dengan Ubadah ibn Samit. sanadnya munqati. Taib berkata Al-Haythami dalam Majmu' Az-Zawaid, Yahya bin Ishaq lam yasma' min Ubadah wa lam yarwi anhu ghairu Musa bin Uqbah. Tidak mendengar dari Ubadah bin Samit, artinya tidak bertemu. Wa lam yarwi anhu ghairu Musa bin Uqbah, dan tak ada yang meriwayatkan daripadanya kecuali Musa bin Uqbah. Dan selebihnya rijalu as-sahih. Jadi sanadnya terputus. Nah, beliau akan menyebutkan ada tambahan-tambahan yang hasanah. Wahiyya allati akhbarana biha Abu Ya'la Hamzah bin Abdul Aziz al-Muhallabi, yaitu yang diceritakan kepada kami oleh Abu Ya'la Hamzah bin Abdul Aziz al-Muhallabi. Qala, dia berkata, Amba'ana Abdullah bin Muhammad al-Razi, telah memberitakan kepada kami Abdullah bin Muhammad al-Razi. Qala, Amba'ana Abu Uthman Muhammad bin Uthman ibn Abi Suwaid, telah menceritakan kepada kami Abu Uthman Muhammad bin Uthman bin Abi Suwaid. Qala, dia berkata, Haddathana Abdurrahman ya'ni ibn al-Mubarak, telah menceritakan kepada kami Abdurrahman ya'ni ibn al-Mubarak. Qala, Haddathana Udail bin Sulaiman, telah menyampaikan hadis kepada kami Udail bin Sulaiman. An Musa bin Uqbah, an Ishaq bin Yahya, an Ubadah bin Samit, dari Ubadah ibn Samit. Tadi juga terdapat padanya Abdurrahman ibn Mubarak, dia riwayatkan, diperselisihkan oleh ulama. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yanzilullahu tabaraka wa ta'ala. Sekali di riwayat yanzilu rabbuna, di sini yanzilu Allah, turun Rabb kita, turun Allah, tidak ada disebut turun Rahman. Nah, kullu lailatin ila sama'id dunya, setiap malam ke langit yang pertama. Hatta yabqa thuluthul lail al-akhir, sampai sepertiga malam terakhir. Fa yaqul, ala 'abdun min 'ibadi yad'uni fa astajib lah, adakah hamba di antara hamba-hambaku yang berdoa kepadaku sehingga aku kabulkan. Ala zalimun li nafsihi yad'uni fa aghfir lah, ada tak yang menzalimi dirinya minta ampun sehingga aku ampuni. Ala muqattarun alaihi rizqahu au rizquhu fayad'uni fa arzuqah, atau orang yang sempit rezekinya lalu berdoa aku lapangkan doa, aku beri rezeki. Ala mazlumun yazkuruni fa ansurah, atau ada orang yang dizalimi menyebutku sehingga aku menolongnya. Ala anin yad'uni fa afukkah, atau ada enggak orang yang sedang tertawan lalu aku bebaskan. Qala, fa yakunu kadzalika alla yattali as-subhu wa ya'lu ala kursiyyih, sampai yaitu terus berlanjut sampai terbit subuh atau terbit fajar, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala ya'lu ala kursiyyih, di atas kursinya, tinggi di atas kursinya. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi sudah kita kan ada tambahan tambahan lafaz di situ, itu disebutkan ada enggak yang rezekinya sempit. Kalau yang maskun adalah yang berdoa aku kabulkan, yang minta ampun aku ampuni, yang meminta aku beri. Itu yang masyhur. Ini ada tambahan yang tadi di penjara, orang yang rempit rezekinya, kemudian orang yang dizalimi dan seterusnya. Cuman sayang tadi riwayatnya dari jalan yang terputus. Wa fi riwayat Abi Zubair an Jabir min tariq Marzuq Abi Bakar allazi akhraj Muhammad bin Sa'd bin Khuzaimah mukhtasarah. Di dalam riwayat Abu Zubair dari Jabir, Abu Zubair Muhammad bin Muslim bin Tadrus Al-Makki an Jabir, dari Jabir bin Abdullah, dari jalan Marzuq ibn Marzuq Abi Bakar yang diriwayatkan oleh Muhammad bin Ishaq ibn Khuzaimah dalam kitab Tauhid mukhtasarah, riwayatnya diringkas, tidak sepanjang yang ada di dalam ini. Cuman masalahnya juga ada berkata Ibnu Khuzaimah setelah merekan ini, ana abra'u min uhdati Marzuq, saya berlepas diri daripada riwayat Marzuq ini. Qultu huwa maula Talha, qala anhu al-Hafiz Saduq wa naqala an Ibn Hibban bi tazib anhu qala kana yukhti atau yukhatta, dia sering disalahkan riwayatnya. Waqad tubi kama fi faqratain taliyatain walakinahu khulifa fi siyaqihi, walaupun ada mutaba'ahnya dari sisi sanad tapi lafaznya berbeda, ada sedikit perbedaan. Ala kulli hal, ini tadi di riwayat Ishaq bin Musa tadi atau Musa bin Uqbah tadi terjadi inqita'. Wa min tariqi Ayyub an Abi Zubair an Jabir allazi kharajahu al-Hasan min Sufyan fi musnadihi, dan di dalam jalan Ayyub dari Abu Zubair dari Jabir yang diriwayatkan oleh Al-Hasan ibn Sufyan Al-Fasawi dalam musnadnya juga sama lafaznya. Wa min tariqi Hisham ad-Istawai an Abi Zubair dari Jabir anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna ashiyata Arafah yanzilu Allah fihi ila as-sama'i ad-dunya fayubahi bi ahli al-ardi ahli as-sama' wa yaqul unzuru ila ibadi syu'than ghubran dahina ja'u min kulli fajjin 'amiq yarjuna rahmati wa lam yaraw 'adhabi wa lam yara yawm wa lam yara yawm akthar 'atiqan min an-nar min yawmi Arafah. Pada petang hari Arafah, petang hari Arafah orang sedang wukuf ya. Petang hari Arafah Allah Subhanahu wa taala turun ke langit pertama. Payubahi bi ahli al-ardi ahli as-sama. Lalu membanggakan orang-orang di bumi ya, khususnya yang wukuf di Arafah kepada penduduk langit. Ini kan lebih detail lagi nih. Membanggakan penduduk bumi ke penduduk langit. Nah, unzuru ila ibadi syu'zan ghubra. Tolong kalian perhatikan hamba-hambaku ini, mereka dalam keadaan kusut masai yang penuh debu, dahina dalam keadaan terbuka, ja'u min kulli fajin amiq. Ya, mereka di tempat terbuka datang dari segala penjuru yang jauh. Yarjuna rahmati, mereka mengharapkan rahmatku. Ya. Ya, kalau seandainya rahmat yang turun ke langit dunia, kalau ke langit dunia turun rahmat itu tidak sampai kita, no? Ya. Kalau ditafsirkan dengan turunnya rahmat berarti hanya sampai ke langit. Lebih bagus ada waktu yang lain lagi turun sampai ke bumi. Tidak sih kalau ditafsirkan dengan turunnya rahmat Allah ke langit pertama. Tidak. Yang turun Allah sendiri. Mereka mengharapkan rahmatku yang turun sampai ke bumi. Walam yarau azabi, badal mereka belum melihat azabku. Walam yura yawmun akthar atiqan, tidak dilihat hari di mana lebih banyak yang diberdekakan dari hari neraka min yawmi Arafah dibanding hari Arafah. Jadi hari Arafah punya keistimewaan pula. Allah SWT turun ke langit pertama dan memerdekakan banyak hamba-hambanya pada hari itu. Tapi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, nampaknya waktu juga tidak mengizinkan lagi kita. Insya Allah masih panjang dalam bab ini ya, karena panjang pembicaraan dalam masalah ini. Ibnu Abdul Bar panjang sekali membicarakan hadis tentang nuzul ini dalam kitab At-Tamhid dan Istisqa. Demikian juga Abu Bakar bin Al-Arabi, walaupun berbeda pandangan, yang satu alaman hadis salaf, yang satu alaman yang khalaf. Ibnu Abdul Bar adalah manhaj ahli hadis, sedangkan Ibnu Arabi mengikuti al-mutakallimin. Dah. Kalau seandainya Nabi hadir kan enak juga ya, saya bisa selesai perkaranya. Tapi Nabi kan tak hadir lagi. Ya, kecuali antum baca selawat. Ya, harusnya kan ketika Nabi hadir kita baca selawat itu, tanya masalah ini biar selesai masalah kan. Kok tidak ada yang nanya ya? Ustaz, kita pelajari Ustaz. Ya, ada selawat tertentu, lalu kita baca, Nabi hadir lagi. Kita tanya masalah ini. Masalahnya kan ini. Berat masalahnya. Iya kan? Nah, Abang, gimana? Kita buat di sini? Hah? Ya, kita undang ahli-ahlinya yang bisa menghadirkan Nabi SAW. Lalu kita tanya nanti, siapkan pertanyaan. Ya Rasulullah, betul tidak Allah istawa alal arsh? Iwa benar atau? Tidak. Pasalnya kami dah berbantah-bantah di sini. Ya, di seluruh dunia berbantah, pekan baru lebih dahsyat lagi. Sampai-sampai ada mengatakan darurat wah. Kau muslimin apa? Kenapa tidak ditanya ini ya? Ini kan penting ini, supaya umat bersatu. Kita dalam kondisi parah hari ini. Gara-gara istiwa, subhanallah, saling serang. Gara-gara turun ke langit pertama, saling tidak menyayang. Iya kan? Nah, gimana? Kita tanya langsung ke Rasulullah. Asyik? Hah? Nah, kalau memang bisa umroh bersama gitu bang, ya umroh bersama kita, ya kita upayakanlah untuk apa namanya duduk di raudhah agak lama dikit, baca selawat tertentu, lalu datang Nabi kita berdiri bersama. Pertanyaan pertama Rasulullah, yang turun itu rahmat atau Allah sendiri? Kira-kira percaya enggak orangnya? Kayaknya enggak juga itu. Dan terlanjur diyakini, itu masalahnya. Buktinya dulu ketika Nabi jelaskan kepada orang-orang jahiliyah dulu, mau mereka percaya? Mau dia? Merubah keyakinan itu bukan mudah. Keyakinan itu enggak mudah. Oleh sebab itu, jangan salah yakini. Jangan yakini dulu baru cari dalil. Tapi cari dalil baru ya, yakini. Ini masalahnya. Sudah diyakini baru dicarikan dalilnya. Kan enggak kita cari dalil dulu baru yakini. Tak boleh. Itulah tertanam dulu Ustaz ya. Dari kocik lagi kita iri. Itu yang ditalkinkan ke kita. Bahwa mustahil Allah bertempat. Lalu kita tidak tahu pindah kecuali dari satu tempat ke tempat. Dikiaskanlah Allah kepada hal tersebut. Akhirnya tidak mudah untuk merubah itu. Alhamdulillahillazi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Untung Allah berikan kita hidayah ke sini mengikuti ashabul hadis, yang mengikuti as-salafus salih, yang dulu kita difitnah juga dulu bahwasanya ternyata ini pemahaman intimiyah dan Ibnu Al-Qayyim, kemudian diteruskan oleh Muhammad Al-Wahhab, ternyata kita temukan setelah belajar dan belajar, oh ternyata jauh sebelum Ibnu Taimiyah banyak kitab-kitab yang ditulis tentang akidah salaf ini. Ternyata kawan-kawan kita silaf dia, bukan sah. Hanya itu. Silaf dia mengatakan itu akidah Ibnu Taimiyah. Tapi sudah terlanjur juga jadi fitnah, payah juga dirubah itu. Ya, ketika pembagian tauhid disebutnya trinitas karena dipitnah oleh orang-orang atas. Ya, disebutnya tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat, seolah-olah meyakini Tuhannya Wahabi itu tiga katanya. Tauhidnya trinitas, lebih berbahaya pada Yahudi dan Nasrani. Fitnah lagi. Tapi sabar ya. Sabar ya. Jangan kalut antum. Sabar aja. Enggak usah dibalas fitnah. Balas saja dengan dalil. Balasnya dengan hujjah. Terus tetap mengaji. Ya kalau dibilangnya intimia, aneh. Ini belum hidup intimia, dua abad dia sudah menulis ini. Ada yang lebih duluan lagi nanti daripada Imam As-Sabuni ini. Yang jelas, akidah salaf yang diikuti. Wallahu musta'an. Alaihtuklan. Sabar dulu, ya belum selesai. Kitabnya kecil kok, antum tidak cepat selesai. Ya, kecil kitab. InsyaAllah tidak lama selesai. Ya. Atau kita ganti dengan kitab yang lebih tebal. Okay. Kitab Tauhid. Ibnu Khuzaimah hanya dua jilid besar. Coba yang kecil-kecil dulu. Kalau bisa berani kita tamatkan nanti. InsyaAllah ambil yang lebih kecil lagi. Ya, sebab semakin banyak ilmu orang dulu, sedikit kitabnya. Ya. Kita semakin banyak kitab karena pemahaman kita semakin dangkal. Sehingga perlu banyak alat. Kan saudara bilang dari awal. Banyaknya kitab bukan berarti kita lebih alim. Dulu Nabi tidak ada kitab. Iya. Ada kitabnya? Hah? Tidak. Beliau tidak pandai baca. Tidak pandai nulis. Tapi dia a'lamul ulama. Ulama yang paling alim. Jelas? Abu Bakar ada kitab? Tidak. Kitab hanya kitabullah. Wa sunnatu rasulillah s.a.w. Cuman di akhir-akhir ini kita terpaksa banyak kitab. Ya, supaya meyakinkan orang bahwa kita baca kitab. Yang kedua, orang tidak boleh lagi langsung ke Al-Quran hadis katanya. Sebabnya kalau Al-Quran hadis harus jadi mujtahid dulu. Kan aneh juga. Dulu sahabat tidak semuanya mujtahid, tidak pernah dilarang oleh Nabi SAW. Yang kedua, harus buat kaidah, harus melalui ulama. Maksudnya ulama tertentu. Kalau tidak ikut ulama tertentu itu tidak ulama namanya. Dulu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam semua orang bertanya ke dia. Tidak ada dia bilang, oh kamu belum levelnya, tanya dulu ke ulama ya, baru datang ke saya. Nabi langsung dia yang jelaskan. Berarti boleh tidak memahami hadis langsung ke hadis? Ya boleh. Kalau salah paham diluruskan. Kalau tidak paham ditanyakan. Dia telah jelaskan berkali-kali, tidak jelas juga ikut ajalah orang yang dianggap ilmu dan paham, selesai masalah. Gitu aja kok repot. Jangan larang-larang pula orang untuk memahami Al-Quran dan hadis. Karena pada umumnya Al-Quran hadis itu mudah dipahami. Tadi ayat berapa kali dibaca ayat oleh imam tadi? Mana imam tadi? Hah? Oh, jadi imam tempat lain lagi. Baik. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Kami benar-benar telah mudahkan Al-Qur'an itu untuk dipelajari. Maka adakah yang dapat mengambil pelajaran? Tiba-tiba antum bilang, "Woi, kalau nak membaca Al-Qur'an langsung dan hadis harus jadi mujtahid mutlak dulu." Siapa yang syarat-syaratkan ini? Agama Islam itu mudah. Tapi kalau nak jadi mufti, ya, nak jadi penulis tentang hukum-hukum, nak jadi profesor, ya harus, antum harus berilmu apa alat-alat ijtihad. Tapi kalau hanya untuk memahaminya, ya untuk hanya memahami dan diamalkan, sebagian besar mudah dipahami. Tapi kan tidak mustahil, tidak mungkinlah kita tiba-tiba berilmu tanpa mengikuti ulama. Cuma itu maksudnya harus ulama yang sesuai dengan saya. Itu masalahnya. Kalau tidak sesuai dengan dia, tidak namanya ulama. Itu ulama. Itu ulamanya. Baik. Aku pada menatap semua. Masih berharap tambahan nampaknya. Tidak lagi. Tidak ada tambahan lagi. Kita tutup lah bang ya. Subhanallah. Sebentar lagi ada kajian lagi nih. Terima kasih dan mohon maaf. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.